segala pernyataan diri, tiada satu pun juga yang ku simpan di hati. Dalam pertemuan ini, agar kau mengerti betapa diriku gelisah menantikan jawaban darimu. Terima kasih.